Alhamdulillah, salat salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Baik. Qala Syekh rahimahullah. Qawluhu ta'ala mimma khati'atihim ughriqu. Baik, yang ayat yang kemarin yang lalu, wa qad adallu katsiran wa la tazidu dhalimina illa dhalala. Ini seperti yang ayat kemarin. Kalau di atas wakal awal lukati orang domirnya kembali kepada ruasa wal kubara, ya, mereka menyesatkan para pengikutnya dengan dorongan dan seruan serta anjuran-anjuran mereka. Kalau dikembalikan kepada yakni berhala, itu sama seperti yang di dalam surat Ibrahim alaihissalam, surat Ibrahim, Allah menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim, innahunna qatadlalna katsiran minan nas, dikembalikan kepada berhala. Ada 6 ini disebutkan oleh salah satu yang Anda dapatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau dikembalikan kepada ruasa seperti yang disebutkan dalam ayat terang beliau rahimahullah, juga dalam menurut mufasir yang lainnya, adapun kalau dikembalikan kepada berhala sebagaimana di dalam surat Ibrahim. Dan qala qawluhu mimma khati'atuhum uhriqu yani fil yammi alladhi ahata bihim, karena kesalahan-kesalahan mereka. Khati'at di sini yani ada menyatakan itu adalah kesyirikan, seperti dalam ayat yang lain, bala man kasaba sayyatan wa hatat bihi khati'atuhu. Khati'ah di situ adalah kesyirikan seperti dalam surah Al-Baqarah. Fil yammi ughriqu fil yammi, mereka ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam laut. Alladhi ahata bihim, yang menyelimuti mereka, mengepung mereka. Ahata bihim, betul mereka tidak bisa keluar dari dalamnya. Fa'udkhilu naran, di dunia mereka ditenggelamkan di dalam air, dalam lautan yang demikian dalam dahsyatnya. Fa'udkhilu naran, di akhirat mereka dimasukkan ke dalam api. Fadahabat ajsaduhum fil gharq, jasmani mereka, tubuh-tubuh mereka itu hilang, lenyap di dalam ini, tenggelam. Wa arwahuhum linnar wal harab, sedangkan roh mereka di mana menuju ke neraka dan dibakar. Jadi ada sebagian ulama menyebutkan mimma fatihatihim ughriqu fa udkhilu nara, ini ughriqu, keterangan beliau ini adalah yakni adabul qabr, adab kubur. Wa hadza kulluhu bisababi khati'atihim, semua itu disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, yakni dosa-dosa mereka. Allati atahum nabiyuhum Nuh yundhiruhum anha, yang datang kepada mereka Nabi Nuh, Nabi mereka Nuh alaihi salam, memperingatkan mereka dari kesalahan-kesalahan tersebut supaya mereka tinggalkan. Wa yukhbiruhum bisyumiha wa maghabbatiha, dan beliau menerangkan kepada mereka tentang keburukan dan kesialannya, bahwa dosa itu demikian jeleknya, enggak harus mereka tinggalkan. Farafadu maqala, mereka menolak apa yang beliau sampaikan. Hatta halla bihimun nakal, sehingga betulnya ini adab nakal, adab hukuman itu mengenai mereka. Nah, itu disebabkan kesalahan, disebabkan dosa. Ketika semakin parah, semakin berat dan merata, sampai disebutkan pada dalam pertemuan yang lalu, sampai seorang kakek mengingatkan cucunya untuk ini sebagai tahdir dari beliau, ini terhadap beliau alaihi salam. Kemudian sang cucu itu turun dan mengambil batu melemparkannya kepada Nabi Nuh. Dalam riwayat yang lainnya apa mengatakan Nabi Nuh yang sedang sujud itu apa terkena luka kepala beliau. Dalam yang cerita yang lain, malaikat menangkap batu tersebut. Ketika itulah Nabi Nuh berdoa, mendoakan kejelekan kepada tentang benar kepada Allah terhadap mereka. Wa hadza kulluhu bisabab khathiatihim allati atahum nabiyuhum Nuh an yunziruhum anha wa yukhbiruhum bi syummiha wa maghabbatiha farafadu ma qala hatta halla bihim annakal. Ini ketika hujjah telah sampai, keterangan telah sampai, dan mereka mengingkari dan menolaknya, bahkan menentangnya, maka ketika itulah turun adab. Itu pun setelah Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh, dan yakni bahwa yang tidak ada di antara kaumnya yang beriman, ya, umat Nabi Nuh itu tidak ada yang beriman kecuali segelintir orang. Ya, mereka tidak akan ada yang mau beriman lagi kepada Nabi Nuh. Wa ma amana bihi illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sangat sedikit. Ketika mengetahui kabar demikian dan melihat tidak ada lagi yang mau mengikuti beliau, dan beliau pun mendoakan kejelekan terhadap mereka. Qala rahimahullah qauluhu ta'ala falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Nah, ketika mereka dibenamkan ke dalam laut, dalam air yang demikian dahsyatnya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak menemukan lagi, tidak mendapatkan seorang pun, satu penolong pun selain Allah. Yansurunahum hina nazala bihimul amr. Tidak ada yang menolong mereka ketika turun menimpa mereka perkara yang sangat pahit, yaitu banjir yang dahsyat. Wala ahadun yaqdiru yu'aridu al-qada wal qadar, dan tidak ada satupun yang mampu yang menolak, menentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu wa qala nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Nah, ketika sudah tahu beliau bahwa tidak ada lagi yang beriman kecuali sedikit, yang itu saja yang mereka yang sudah beriman, yang dianggap oleh kaumnya sebagai aradil, orang-orang yang rendah, Nabi Nuh berkata, berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Wahai Rabbku, jangan engkau biarkan di muka bumi ini orang-orang kafir segelintir pun, seorang pun, dayyara, yakni maknanya dan menyatakan ini maknanya wahid. Nah, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu satu pun. Jangan kau biarkan dia tersisa tinggal di muka bumi. Yaduru ala wajil harb, yang beredar menyanyi berjalan di muka bumi. Wa dzakara sabab hidzalika faqala, dan beliau menyebutkan mengapa beliau berdoa seperti itu. Jadi setelah Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit. Nah, melihat kenyataan ini kemudian beliau berdoa demikian. Innaka intadharhum yudhillu ibadata wa la yajidu illa fajiran kafara. Sungguh kalau engkau biarkan mereka di dunia ini, muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Intadharhum yudhillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara. Niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang fajir lagi kafir. Semakin bertambah disebutkan dalam ini sebagian riwayat, antaranya Imam Qurtubi menyebutkan Allah membinasakan, melenyapkan anak-anak bayi yang lahir dari mereka setiap tahun, kemudian selama 1000 tahun kurang 50 tahun itu tidak ada anak-anak bayi yang tumbuh besar. Nah, sampai akhirnya artinya ini setiap lahir meninggal. Nah, kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang dewasanya. Nah, orang-orang yang durhakanya terhadap mereka lah. Iya nih, adab itu turun. Nah, qala ai baqauhum mustadatun mahdhah. Yani kalau ini kekalnya mereka, tetapnya mereka, ya, kalau masih ada tersisa, hanya akan menyisakan kerusakan murni. Menyisakan kerusakan murni lahum wa li ghairihim, untuk diri mereka sendiri, mereka bukannya menjadi baik juga bagi orang lain. Wa inna qala nuh alaihi salam dzalik, ini mengapa Nabi Nuh mengucapkan, membacanya, memanjatkan doa yang seperti ini, li annahu ma'akatsrati mukhalatatihi iyahum, ini dengan seringnya mereka ini bergaul dengan mereka. Ini 950 tahun beliau berdakwah bersama kaumnya. wa muzawalatihi li akhlaqihim, yang berusaha untuk menghilangkan, membersihkan akhlak mereka. Alima bidzalika natijata amalihim, beliau tahu ya hasilnya dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi selama sekian tahun, generasi ganti generasi, cucu lahir dan tambah dewasa, kemudian terakhir ketika azab itu akan turun, nah, tidak ada lagi yang menyambut kecuali yang sudah beriman. Sebenarnya ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 7 orang termasuk anak-anak beliau dan yang lainnya. Nah, la jarama anna Allah istajaba da'watahu, lebih-lebih lagi Allah sudah tentu menjawab, mengabulkan doa beliau. Fa azraqahum ajma'in, maka Allah pun menenggelamkan mereka semua. Wa najanuhan wa man ma'ahu minal mu'minin, dan wa najanuhan wa man ma'ahu minal mu'minin, Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh dengan dia diselamatkan dengan mereka yang naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam atas perintah Allah. Wa qawluhu rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan, beliau berdoa kemudian melanjutkan doa yang tadi, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan juga orang-orang yang memasuki rumahku. Ada yang mengatakan kapal, ada yang mengatakan masjid, dan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Ini syarat menunjukkan bahwa orang tua beliau kedua-duanya meninggal dunia dalam keadaan mukmin. Dan khusfal madhkurin atau khusfal madhkurin, beliau mengkhususkan orang-orang yang disebut di sini, lita'akudi haqqahum, lita'akudi haqqihim wa taqdimi barihim, dan untuk menekankan ini, mempertegas hak mereka dan mendahulukan kebaikan-kebaikan mereka. Summa amma maddu'a, kemudian beliau meratakan yakni doa dengan memberikan secara umum. Faqala walil mu'minina wal mu'minat, nah, baik yang bersama beliau juga orang-orang yang datang, orang-orang beriman yang setelah beliau. Wala tazidul zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahi orang-orang zalim itu selain kerugian, kesengsaraan. Ay khasaran wa damaran wa halakan, nah, kerugian, kehancuran dan kebinasaan. Ini doa Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah, kalau kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, kita diingatkan oleh Allah ya, untuk minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai termasuk orang-orang yang zalim karena terkena ayat-ayat yang seperti ini. Mainin kita sering dalam pertemuan-pertemuan yang lain ya, jangan sampai kita justru mendapatkan celaka karena membaca Al-Qur'an. Kita melaknat diri sendiri, kita membaca doa dari Nabi seperti ini untuk diri kita sendiri. Maka kita hati-hati. Maka ini banyak-banyak kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan berusaha untuk melepaskan diri dari kezaliman yang masih melekat pada diri kita. Dan ingat watak ini asli, asal kita zaluman jahula, tidak ada yang akan menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk mengurangi kezaliman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tambah tafsir surat Nuh alaihi salam walhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain surat Al-Jin. Dan yang juga surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tentang kisah jin nasibiyin. Ya, jin-jin dari nasibiyin yang datang ketika Rasulullah berjalan bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ila huna. Subhanakallah.